Iya. Al-khabaru i'rabnya apa? Kenapa marfu'? Al-khabaru. Ya, al-khabaru. Kenapa di dhammah? Sebagai mubtada. Wawu di sini disebut dengan wawu apa? Wawu yang ada di awal jumlah disebut dengan wawu ibtidaiyah. Kalau di awal banget disebut ibtidaiyah. Kalau di tengah tapi wawu yang menunjukkan bahwa jumlah setelahnya jumlah yang baru, maka disebut istinafiyah. Jadi kalau di awal itu ibtidaiyah, kalau di tengah-tengah ya ada jumlah baru diawali dengan wawu istinafiyah, maknanya sama. Qisman i'rabnya apa qisman? Qisman wal khabaru qisman i'rabnya apa qisman? Khabar, khabar mabtada marfu', ya alamat rafi al alif niyabah li'annahu. Ya, di sini kita dapati berbeda ya antara mubtada dan khabar dari sisi mufrad mutsananya. Di sini khabarnya mufrad, kemudian mubtadanya mufrad, khabarnya mutsanna. Kenapa? Apa yang membolehkannya seperti ini? Ya, karena pada khabarnya ada alif lam ya lil jins. Mufradun, i'rabnya apa mufradun? Mufradun badal dari qisman. Badal marfu', marfu' mithlu. Wa ghairu mufradin, ghairu kenapa dhammah? Di dhammah wa ghairu. Ya, karena ma'tuf, bukan ataf. Ma'tuf ala mufradin. Dia diatafkan kepada mufrad yang marfu', maka dia pun ikut marfu'. Mufradin mudhafun ilaih. Ya. Ya. Fal mufradu juga sama itu. Mubtada. Nahu khabarnya. Kemudian asya bagaimana? Munsharif atau ghair munsharif? Asya. Ya, ada qaulan, ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan bahwasanya asya adalah apa? Ghair munsharif. Kenapa? Apa ilahnya? Ya. Karena asli dari asya adalah apa? Ya, syai'u, syai'u. Dia ghair munsharif karena apa? Ta'nits fil alif, fil alif mamdudah. Ya. Yang lain mengatakan munsharif, kias menuntut munsharif, ya. Kemudian dzaraf, ya. Saya tambahkan dzaraf ada dua, ada berapa macam? Dua. Ada dua. Yang pertama dzaraf apa? Makan. Dzaraf makan. Yang kedua dzaraf. Apa artinya dzaraf? Keterangan. Ya, sering diterjemahkan keterangan, ya, keterangan waktu dan tempat. Ya, jadi waktu dan tempat disebut dengan dzaraf. Ya. Karena dzaraf itu asal maknanya adalah wadah. Wadah. Ya. Kenapa keterangan waktu dan tempat disebut dengan wadah? Karena tidak ada satupun hadas, kejadian-kejadian, melainkan diwadahi oleh apa? Waktu dan tempat. Iya kan? Yang namanya kejadian-kejadian itu mesti ada apa? Waktu dan tempatnya. Diwadahi oleh apa? Waktu dan tempat. Nah itu. Kaitannya dengan maknanya. Kemudian khabar ada berapa macam tadi? Dua. Yang pertama mufrad. Apa itu yang dimaukan dengan mufrad di sini? Ma laisa jumlah wala syabihan bil jumlah. Kemudian ghair mufrad. Khabar ghair mufrad ada berapa macam? Dua. Ya. Khabar ghair mufrad ada empat macam. Yang pertama al jaru wal majrur. Yang kedua dzaraf. Yang ketiga fi'il bersama fa'ilnya atau fi'il bersama naibul fa'ilnya. Yang keempat mubtada dan khabar. Kemudian pertanyaan berikutnya al jaru wal majrur dan dzaraf, apakah semuanya bisa digunakan sebagai khabar atau tidak? Tidak semuanya. Yang bisa digunakan untuk khabar atau sebagai khabar dari al jaru wal majrur dan dzaraf adalah yang bagaimana? Yang tam, yang taman. Yang keduanya al jaru wal majrur dan dzaraf yang taman. Ya, kapan dikatakan tam? Ketika maknanya bisa difahami tanpa menakdirkan sesuatu, ya, yang lain. Seperti apa contohnya? Zaidun fil masjid. Zaidun indak. Bisa difahami di sini maknanya tanpa bergantung kepada sesuatu yang ditakdirkan. Berbeda halnya dengan ucapanmu Zaidun bika. Bisa enggak difahami Zaidun bika, Zaid kepadamu? Tidak bisa kecuali bergantung kepada sesuatu yang mahdhuf, ya kan? Itu wafiqun bik. Kalau seperti ini adanya tidak boleh. Kalau antum kepengen membuat kalimat seperti itu, maknanya Zaid percaya kepadamu, antum harus nampakkan itu wafiqnya. Zaidun wafiqun bik, enggak boleh dibuang wafiqnya. Ya. Juga Zaidun amas, boleh enggak dikatakan Zaidun amas? Enggak boleh. Ya, karena makna amas itu masih tidak jelas, masih bergantung kepada sesuatu yang ditakdirkannya mahdhuf. Misalkan Zaidun zahibun amas. Zaidun apalagi selain itu? Zaidun apalagi naimun amas dan seterusnya. Ya, kalau yang seperti ini tidak boleh. Ya. Dan dari maknanya pun sudah membingungkan, kan? Ya, membingungkan ya. Zaidun amas, Zaidun kemarin. Ya, gimana Zaidun kemarin? Ya kan? Berbeda dengan kalau Zaidun fil bait. Zaid ada di rumahnya. Ya, baik, kita sekarang masuk ke pembahasan berikutnya. Selesai dari kita alhamdulillah pembahasan tentang apa? Al-mubtada wal khabar. Masih ada kaitannya dengan pembahasan al-mubtada wal khabar, yaitu nawasikhul mubtada wal khabar. Nawasikhul mubtada wal khabar. Penghapus-penghapus hukum mubtada dan khabar. Nawasikh itu adalah bentuk jamak dari apa? Ya, nasikh. Ya, munsharif atau ghair munsharif? Nawasikh. Ghair munsharif. Kenapa? Sighah muntaha jumu', ya kan? Wazan fawa'il, apa? Mafa'il. Ya, mazan mafa'il. Jamak dari apa? Nasikh. Nawasikh, penghapus-penghapus hukum mubtada dan khabar. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala babul awamil dakhilati 'ala al-mubtada'i wal khabar, bab tentang amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khabar. Apa makna amil? Apa yang menyebabkan keadaan akhir kalimat dalam keadaan tertentu, apakah rafa ataupun nasab ataupun jar ataupun khafad. Kalau Abu Saiful menerjemahkan amil itu gara-gara katanya. Kalau ini marfu gara-garanya apa? Oh, fi'il. Ini majur gara-garanya apa? Huruf jar. Kalau beliau menerjemahkan amil gara-gara. Yang penting dipahami lah ke situ maknanya ya. Mau gara-gara penyebab. Awamil jamak dari amil. Dan sudah kita jelaskan bahwasanya amil ada berapa macam? Hah? Ada dua, yang pertama amil yang maknawi, yang kedua amil yang lafzi. Apa itu amil yang maknawi? Apa itu amil yang lafzi? Amil yang ada lafaznya. Amil yang maknawi yang enggak ada lafaznya, sudah. Enggak usah pusing-pusing. Bab tentang amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khabar. Wahya salah satu asya'a ataupun asya'in. Ya. Dan dia amil-amil tersebut ada tiga macam. Ya, kenapa salah satu bukan salah satu? Karena di sini ma'dudnya yang dihitungnya muzakkar. Jadi perlawanannya mulai 3-9 itu. Ya, salah satu asya. Kalau misalkan ma'dudnya ya, sesuatu yang dihitungnya itu mu'annas, maka pakai salah satu. Apa contohnya mu'annas? Hah? Dan asyal syai' muzakkar, sehingga adadnya mu'annas salah satu. Nah, kalau ma'dudnya yang dihitungnya mu'annas, maka num adadnya anda menjadikan apa? Muzakkar. Apa yang mu'annas contohnya? Ya, salasa marrot. Apalagi salasu yang mu'annas. Apa? Apa? Alamat. Nah, itu kan salasu alamat, bukan salah satu. Jadi berlawanan. Ya, dari 3-9 antara adad dengan ma'dud itu apa? Berlawanan. Kalau adadnya mu'annas, maka ma'dudnya apa? Muzakkar. Ya, kalau adadnya muzakkar, ma'dudnya mu'annas. Ya, itu dari 3-9. Ya. Kalau 1-2 sama muzakkar muzakkar. Kitabun wahidun, satu kitab. Nah, kitabani itsnani. Dan dia yaitu apa? Hiya kembali kemana hiya? Wahia kembali mana? Amil-amil itu ada tiga macam. Yang pertama kana wa akhwatuha. kana dan teman-temannya. Akhwat jamak dari apa? Ukhtun. Ya, kenapa diungkapkan dengan akhwat bukan ikhwah? Akhwat kan mu'annas ya. Kenapa bukan ikhwah? Karena memandang kalimah. Melihatnya kepada kalimat. Al-kalimat. Al-kalimah salasa. Kalimat kan ada tiga kan? Isim, fi'il, dan huruf. Karena memandang kepada kalimah. Kalimah kan mu'annas. Ya kan? Maka pakainya akhwat. Kalimat. Ya. Menggunakan akhwat. Ya. Kana wa akhwatuha. Ataupun kalau fi'il. Kalau melihatnya kepada fi'il muzakkar. Ya kan? Kalau fi'il muzakkar. Tapi di sini karena melihatnya kepada kalimat bukan fi'il. Maka di sini dimu'annaskan. Kana wa akhwatuha. Dan teman-temannya kana. Wa inna wa akhwatuha. Dan inna serta teman-temannya. Wa zanantu akhwatuha. Kemudian zanantu dan teman-temannya. Ya itulah tiga apa perkara yang menghapuskan hukum mubtada dan khobar. Dan juga disebut dengan nama yang lain. Ada nama yang lain selain nawasikh. Yaitu nawakis. Nawakis. Ya, kalau nawasikh maknanya tadi. Yang menghapuskan hukum-hukum dari mubtada dan khobar. Ya, memberikan hukum yang baru. Ya. Nama yang lainnya nawakis. Ya. Yaitu nawakis ini khusus untuk apa? Kana tadi. Hanya untuk kana saja. Ya, ataupun bersama penentu. Ya, kenapa disebut dengan nawakis? Karena fi'il-fi'il ini tidak cukup dengan marfu'nya, masih butuh kepada yang apa? Yang mansubnya. Karena Muhammadun berhenti di situ boleh enggak? Enggak boleh, dilengkapi dengan yang mansubnya. Karena Muhammadun qa'iman misalnya. Wa qulu qad arafta annal mubtada'a wal khabaru marfu'ani. Saya katakan kata Asy-Syarih rahimahullah, engkau telah mengetahui bahwasanya mubtada dan khabar itu marfu'ani, keduanya adalah marfu'. Iya. Mana di sini maf'ulnya arafta? Mana maf'ulnya? Yaitu masdar mu'awwal dari anna. Jadi anna termasuk huruf masdar. Iya. Takdirannya qad arafta kauna al-mubtada'i wal khabari marfu'an gitu. Engkau telah mengetahui bahwasanya mubtada dan khabar itu adalah marfu'an. Keduanya marfu' dirafakan. Iya kan? Sudah tahu kan? Mubtada dan khabar itu marfu'an. Iya. Wa'alam annahu qad yadkhulu alaihima ahadul awamil al-lafziyah. Fayughayyiru i'rabahuma. Ketahuilah bahwasanya qad yadkhulu. Qad masuk kepada fi'il mudhari' maknanya apa? Bisa taklil, bisa? Taksir, iya. Atau tahqiq. Di sini yang lebih tepat apa? Jarang atau sering? Jarang ya. Iya. Wa'lam annahu, karena lebih banyak tidak ada amil ini daripada adanya. Wa'lam annahu qad yadkhulu 'alayhima ahadu al-'awamil lafdhiyyati fayughayyiru i'rabahuma. Ketahuilah bahwasanya terkadang masuk kepada keduanya, kepada apa? Kepada mubtada dan khabar. Ahadul awamil lafziyah, salah satu dari amil-amil lafzi. Ahadu i'rabnya apa? Ahadu kenapa di dhammah? Ketahuilah bahwasanya qad yadkhulu 'alaihima terkadang masuk kepada keduanya mubtada dan khabar. Ahadul awamil lafziyah, salah satu dari amil-amil lafziyah. Fayughayyiru i'rabahuma, maka salah satu dari amil-amil lafziyah tersebut merubah hukum mubtada dan khabar. I'rabnya apa? Ahadu sebagai fa'il dari yadkhulu. Ya. Al-awamili mudhaf ilai al-lafziyah sifat. Ya. Terkadang masuk salah satu dari amil-amil lafziyah kepada mubtada dan khabar. Dan dengan masuknya amil ini merubah i'rabnya mubtada dan khabar. Ya. Wa hadhihi al-awamilu allati tadkhulu setelah hadhihi. Kalau ada hadhihi setelahnya diikuti oleh isim yang beralif lam. Maka i'rabnya badal. Ya. Wa hadhihi al-awamil allati tadkhulu 'alayhima fatughayyiru i'rabaha ba'da tatabbu'i kalam al-'arabi al-mawthuq bihi 'ala thalathati aqsamin. Dan amil-amil ini yang ya tadkhulu 'alayha fatughayyir i'rabaha, dan amil-amil ini yang masuk kepada mubtada dan khabar kemudian merubah hukum ataupun i'rabnya mubtada khabar. Ba'da tatabbu'i kalamil Arabi, setelah ditelusuri, diteliti ucapannya orang Arab yang dipercaya bahasa mereka, ala salasati aqsam, ada tiga. Jadi dari mana? Ya kita mengetahui bahwasanya amil-amil yang lafzu yang masuk kepada mubtada dan khabar kemudian merubah hukumnya itu ada tiga. Tatabbu', ya, penelitian dari ucapannya orang Arab. Setelah diteliti ternyata tidak ada lain kecuali tiga amin ini yang merubah hukum apa? Mubtada dan khabar. Ya. Kalau dirinci irobnya lama ya. Banyak di sini faedah irobnya. Al-qismul awal, macam yang pertama. Macam yang pertama tadi apa? Amil-amil yang merubah hukum mubtada dan khabar. Yarfa'ul mubtada wa yansibul khabar, yaitu yang merafa'kan mubtada dan menasabkan khabar. Yang tadinya mubtada itu marfu', khabar itu marfu', setelah dimasuki macam yang pertama ini, yang pertamanya tetap marfu', yang keduanya jadi mansub dan namanya berganti. Ya, bukan lagi sebagai mubtada dan khabar. Wa dzalika kana wa akhwatuha, macam yang pertama ini yang merafa'kan mubtada dan menasabkan khabar itu adalah kana dan teman-temannya. Wa hadzal qismu kulluhu af'alun, macam yang pertama ini yang merafa'kan mubtada dan menasabkan khabar semuanya adalah fi'il-fi'il. Bentuknya fi'il-fi'il semuanya. Contohnya kana al-jawu mukfahirran. Ya, udara mendung. Ya. Di sini aslinya mubtada khabar al-jawu mukfahirun, ya kan? Al-jawu mukfahirun, udara mendung ataupun cuaca mendung lebih tepatnya ya. Nah, dimasuki kana. Kana al-jawu mukfahirun, yang pertama tetap marfu', yang kedua berubah menjadi mansub. Dan namanya ganti. Yang pertama yang tadinya disebut mubtada menjadi isimnya kana, yang kedua yang tadinya disebut khabar menjadi apa? Khabarnya kana. Ya itu. Jadi i'rabnya kana fi'lun madhi naqis. Fi'il madhi yang naqis. Faham maknanya naqis? Maksudnya apa naqis? Ya tidak cukup dengan yang marfu'nya, masih butuh kepada yang mansubnya. Ya. Kana al-jawu mukfahiran. Kana fi'lun madhi naqis. Yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Al-jawu ismuha atau ismu kana. Marfu' alamat rafi'i adhammatu dhahiratu ala akhirihi. Mukfahiran. Khabaru kana, tidak dimutlakan khabar, tapi khabaru kana mansubun al-zahira ala akhirihi. Ah itu. Wal qismu tsani, kemudian macam yang kedua dari yang apa merubah hukum mubtada dan khabar adalah yansibul mubtada wa yarfa'ul khabar, menasabkan mubtada dan merafa'kan khabar. Ya, aksul awal, lawan dari yang pertama. Wa dzalika inna wa akhwatuha, yaitu inna dan teman-temannya. Wa hadzal qismu kulluhu ahrufun, ya, macam yang kedua ini yang menasabkan mubtada dan merafa'kan khabar semuanya adalah huruf. Contohnya innallaha azizun hakimun, innallaha azizun hakimun. Tadinya Allahu azizun hakimun, dimasuki inna jadi innallaha azizun hakimun. Ya, i'rabnya inna harfu taukidin wa nasbin. Lafzul jalal Allah ismu inna, bukan mubtada lagi tapi ismu inna mansubun biha wa alamat nasbi al-fathah zahiru ala akhiri. Azizun khabar inna, bukan tidak dimutlakan khabar, khabar inna mar marfu wa alamat rafi ad-dhammatu zahiru ala akhirihi. Hakimun sifat, ya, sifat li aziz. Ya, ataupun khabar itu ya. Khabar tsani li ya li inna. Terus wa alamat marfu alamat rafi adhammatu zahiratu ala akhirihi. Ya. Jadi khabarnya dua di sini. Sungguh Allah adalah zat yang maha perkasa dan zat yang maha bijaksana gitu. Wal qismu tsalis, macam yang ketiga dari amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khabar adalah yansibul mubtada wal khabara jami'an, menasabkan mubtada dan khabar sekaligus. Ya, hal di sini jami'an mansub. Wa dzalika dzanantu akhwatuha, yaitu dzanantu dan teman-temannya. Jadi macam yang ketiga adalah fi'il semuanya. Ya. Menasabkan mubtada dan khabar seluruhnya. Wa dzalika dzanantu wa akhwatuha, itu dzanantu dan teman-temannya. Wa hadzal qismu kulluhu af'al, macam yang ketiga ini seluruhnya adalah fi'il. Contohnya dzanantu shodiqo akhon, saya menduga as-shodiqo akhon, teman itu seperti saudara. Aslinya kan as-shodiqu akhun, ya kan? Setelah dimasuki dzanna, maka jadilah keduanya yang tadinya marfu menjadi mansub semua. Dzanantu shodiqo akhon, Ya Rabnya dhanantu fi'lun wa fa'il. Ya dhanna fi'lun madin mabni ala as-sukun litisalihi bi dhamiri rafin mutaharrik atta dhamir muttasil mabni ala dhamma fi mahalli rafin fa'il as-sadiqa ya maf'ulun bi al-awwal. Jadi dhanna itu diantara fi'il yang butuh kepada dua maf'ul. Jadi fi'il itu bentukannya ataupun keadaannya beda-beda. Ada yang lazim, tidak butuh kepada maf'ul. Ada yang dia butuh maf'ul dengan perantaraan huruf jar. Ada yang hanya butuh maf'ul kepada satu maf'ul. Ada yang butuh kepada dua maf'ul. Ada yang butuh kepada tiga maf'ul. Itu keadaan fi'il. Dan dhanna ini termasuk fi'il yang butuh kepada dua maf'ul. Sehingga dikatakan as-sadiqa maf'ulun bi awal. Maf'ul bi yang pertama mansub. Wa'ala matunas bi al-fathah al-dhari al-akhiri. Akhan maf'ulun bi fanin. Mansub ayo bawa alamat nasbi al-fathah zahirun ala akhirih. Wa tusamma hadhihi al-awamilu an-nawasikha. Amil-amil ini disebut dengan an-nawasikh. Ya, an-nawasikh, penghapus-penghapus. Ya. Li'annaha nasakhat hukm al-mubtada'i wal-khabar. Karena amil-amil ini seluruhnya ini kembali ke mana? Hadhihi al-awamil. Amil-amil ini kembalinya kemana? Kepada macam yang ketiga atau seluruhnya? Seluruhnya. Ya. Seluruh amil-amil ini dari macam yang pertama sampai yang ketiga itu disebut dengan nawasikh. Kenapa? Li'annaha nasakhat hukmal mubtada'i wal khabar. Karena semuanya menghapuskan hukum mubtada' dan khabar. Memberikan kepadanya hukum yang baru. Ay ghayyaratu, yakni makna nasakhat adalah merubah hukum mubtada' dan khabar. Wajaddadat lahuma hukman akhar. Kemudian memperbaharui untuk mubtada hukum yang baru. Ghairu hukmihima al-awal. Selain hukum yang pertama. Paham? Jadi merubah hukum mubtada dan khabar. Kemudian mendatangkan hukum yang baru. Yang tadinya mubtada dan khabar. Setelah dimasuki kana dan akhwatnya menjadi ismu kana. Khabar kana. Setelah dimasuki inna, ismu inna. Khabar inna. Setelah dimasuki dhanna dan teman-temannya. Maful yang pertama. Maful yang kedua. Ya itu. Sampai di sini ada yang belum paham? Silakan ditanyakan. Kalau dari maknanya berubah nggak, Pak? Dari maknanya berubah. Ini nanti insya Allah ada bahasanya kalau tidak salah. Sudah dibahas belum? Makna-maknanya ada nanti insya Allah. Ada makna-maknanya nanti. Beda. Misalkan Muhammadun qa'imun. Muhammad sedang berdiri. Kalau kasi inna ada penekanan makna gitu. Sungguh Muhammad sedang berdiri. Ya biasanya kalau tanpa tekanan Muhammadun qa'imun itu diucapkan ya kepada orang yang memang benaknya kosong atau menau gitu. Muhammadun qa'imun oh iya tah. Tapi kalau antum ucapkan kepada orang yang ragu dengan berdiri Muhammad, apa iya sih Muhammad berdiri? Antum tekankan biar enggak ragu dia. Inna Muhammadun qa'im. Sungguh Muhammad itu berdiri. Gitu. Ada faedahnya. Kalau antum duga bahwasanya orang yang antum ajak bicara itu dengan tanpa taukid sudah percaya sudah. Tapi kalau kurang yakin tambahi inna gitu. Ya, yang lain dan yang lainnya nanti insyaallah juga akan disebutkan makna-maknanya satu persatu. Cukup atau lanjut? Cukup. Satu pembahasannya atau pendek? Hah? Cukup. Hah? Cukup tum? Ya. Cukup. Kanannya panjang. Atau matanya aja. Ya, biar hafalannya enggak sedikit keenakan antumnya. Atau jangan-jangan yang tadi juga enggak ngapalin lagi. Baca. Ya, kita baca dulu ya. Ini matanya aja lah. Kana wa akhwatuha. Sekarang kita masuk kepada macam yang pertama dari amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khabar kemudian merubah hukumnya. Fa amma kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabar wa hiya kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laysa wa ma zala wa man fakka wa ma fatiya wa ma bariha wa ma dama wa tasarrafa minha nahu kana wa yakun wa kun wa asbaha wa yusbihu wa asbih taqulu kana zaidun qa'iman wa laysa amrun shakhisan wa ma shaha dhalik. Berkata al-musannif sahibul matan Ibnu Ajurum rahimallah, adapun kana dan teman-temannya, maka kana dan teman-temannya tarfa'u isma, merafa'kan isim, wa tansibul khabar, dan menasabkan khabar. Ya. Berarti yang namanya kana itu masuknya kepada kalimat yang aslinya, yang asalnya mutar khabar gitu. Kalau aslinya bukan mutar khabar enggak bisa. Wa hiya kana wa amsa, yaitu kana amsa nanti akan disebutkan oleh asy-syarih maknanya satu persatu. Kana amsa aswaha abha dhalla bata sara laisa mazala manfaka mafati'a mabriha madama wa ma tasarrafa minha, dan yang berubah-ubah darinya. Contohnya kana yakunu kun, semuanya beramal, bukan hanya kananya tapi yang berubah-ubah dari kana juga, fil mudhari'nya, fil amrnya, masdarnya, isim fa'ilnya, aswaha yusbihu asbih dan seterusnya. Kau katakan dalam contoh kana zaidun qa'iman, coba di Arab ya, kana zaidun qa'iman, kana zaidun madhi naqis ya, ya terus zaidun ismu kana marfu wa alamat rafi abama tuzhiru ala akhirih qa'iman khabar kana mansub wa alamat nasbi al fathah dhahira ala akhir laisa amrun syakhisan, laisa amrun syakhisan, laisa ya fi'lun madin yarfa'u isman ismul khabar min akhwati kana, ya karena dia itu adalah yang bercabang dari kana ataupun teman-temannya kana, maka disebutkan kananya. Min akhwati kana, lainnya laisa fi'lun madin yarfa'u isman wa ismul khabar min akhwati kana. Kemudian amrun ismu laisa marfu' wa alamat rafi ya dhammah dhahir ala akhirih, terus syakhisan ya ya apa makna syakhisan? Syakhisan itu adalah di antara kata atau kalimat yang memiliki dua makna yang berlawanan. Ya, dia maknanya bisa datang bisa pergi. Ya, bisa datang bisa pergi. Ya, untuk mengetahui apa yang dimaukan dari syakhisan, apakah pergi atau datang, lihat konteksnya. Ya, lihat konteksnya. Ya. Dan di sana ada yang lain selain ini. Dari kata-kata dalam bahasa Arab yang dia memiliki dua kata yang berlawanan sekaligus. Kayak ghabir, bisa yang akan datang bisa yang lewat. Dan masih ada yang lainnya di sana. Wa ma asbaha dzalik. Ya, dan apa yang semisal itu. Ya, asbaha dzalik. Irobnya apa dzalik? Eh? Asbaha irobnya apa asbaha? Fi'il madhi mabni 'ala al-fath. Ya, wa fa'ilu dhamir mustatir fihi. Jawazan taqdirnya huwa kembali kepada ma. Ma itu isim mausul. Ya. Dzalik ismu isyarah, ismu isyarah. Mabni. Fi mahali apa? Nasbin, mafulun di. Dan apa yang menyerupai itu, gitu. Apa yang semisal itu. Semisal contoh ini. Ya, cukuplah ya. Insya Allah nanti kita akan baca penjelasannya pada kesempatan yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.